إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan di kesempatan siang hari ini untuk membaca kitab Sunan Mahjurah. Kita masih membaca apa yang disebutkan oleh Syekh terkait di antara sunnah mahjurah yang tinggalkan banyak dari kaum muslimin, yaitu untuk mengambil sutrah ketika mengerjakan sholat. Dan kita telah masuk dalam menyebutkan faedah yang terkandung dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang disebutkan sih di sini hafizallahu taala, yaitu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang muslim salat menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekat padanya, minimalnya nak memungkinkan jarak antara dia dengan sutrah, ya, sesuatu yang dia bisa untuk sujud padanya, dan maksimal 3 hasta. Sebagaimana demikian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yadau ahadan yamurru bainahu wa bainaha, dan janganlah seorang pun ia biarkan untuk melewati di hadapannya antara dia dengan sutrah. Bainahu wa baina sutrathi, jangan engkau biarkan seseorang melewati di hadapannya dan sutrahnya. Ini menunjukkan tentang larangan seseorang untuk lewat di hadapan orang yang sholat. Dan larang ini naam sesuatu yang menunjukkan haram padanya hukumnya, sebagaimana telah ditegaskan dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Jaham Ibnu Harits radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang salat itu mengetahui apa yang ada padanya dari dosa, niscaya dia berdiri selama 40 itu lebih baik baginya dibandingkan dia melewati naam orang yang sholat padanya. Tidak disebutkan di sini 40 hari ataukah 40 naam ya bulan ataukah tahun. Al-muhim hadits ini menunjukkan tentang larangan ya untuk seorang itu lewat di hadapan orang yang sholat, dan larangan ini menunjukkan tentang haramnya. Al-Imam Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan terkait tentang hadits ini, fihi dalilun ala tahrimil murur, fa inna ma'nal hadits annahyul akid wal wa'id asyadid ala dzalik. Dalam hadits ini menunjukkan tentang haramnya seorang itu lewat di hadapan orang yang salat, karena makna hadits ini larangan yang sangat kuat dan ancaman yang keras untuk melakukan hal tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala beliau mengatakan, wa yaqtadi dzalik an yu'adda minal kaba'ir, dan memberikan konsekuensi hal tersebut, bahwasanya perkara ini teranggap termasuk di antara dosa-dosa besar. Asy-Syaukani rahimallahu taala dalam kitab Nailul Autar beliau mengatakan wal hadits yadullu 'alal murur baina yadayil musalli minal kaba'ir al mujibah linnar wa dhahiruhu 'adamul farqi baina shalatil faridah wan nafil. Dan hadis menunjukkan tentang lewatnya seorang di hadapan orang yang salat termasuk di antara dosa besar yang menyebabkan seorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan zahir hadis tersebut tidak ada perbedaan antara salat yang wajib ataukah ketika seorang tersebut mengerjakan salat sunnah. Maka seorang tidak diperbolehkan untuk lewat di hadapan orang yang salat tersebut. Naam. Ya. Bahkan telah datang naam riwayat Imam Malik dari sahabat Ka'ab al-Ahbar dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana an yukhsafa bi khairan min an yamurra baina yadayhi. Seandainya seorang yang lewat di hadapan orang yang salat mengetahui apa yang ada padanya dari dosa, naam niscaya dia dibenamkan ke bumi itu lebih baik dibandingkan dia naam lewat di hadapannya. Naam. Ini faedah dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa la yad'u ahadan yamur bainahu wa bainaha." Haramnya seorang untuk lewat di hadapan orang yang salat. Sebagaimana pula naam dari lafaz ini kita mengambil faedah padanya, disyariatkan bagi orang yang salat untuk menghalangi, mencegah seseorang yang hendak lewat di hadapannya berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala yada ahadan yamuru bainahu wa bainaha. Nah, jangan seorang membiarkan ada orang yang berupaya lewat di hadapannya sehingga berusaha untuk orang yang salat itu mencegah menghalanginya. Ya, apabila dia membiarkan ada orang lewat di hadapannya, maka itu akan mengakibatkan ima berkurang kesempurnaan salatnya. Naam, atau bisa jadi yang demikian akan membatalkan salatnya. Apabila yang lewat di hadapannya salah satu dari tiga jenis makhluk. Ya, keledai, anjing hitam, demikian pula seorang wanita yang sudah mengalami haid. Nah, yang mana telah diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, dari Abu Shalih As-Samman, di mana beliau melihat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pada hari Jumat salat menghadap sutrah. Maka tiba-tiba ada seorang pemuda dari Bani Abi Mu'aid yang tidak lewat di hadapan beliau. Maka beliau pun menolak orang tersebut. Ya. Nah, menghalanginya pada dada orang tersebut, dicegah. Maka orang tersebut, ya, pemuda ini melihat, ya, memperhatikan, dan dia tidak mendapati jalan keluar untuk dia lewat kecuali harus melewati naam ya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang sedang mengerjakan salat. Maka dia pun berusaha untuk mengulanginya untuk lewat di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Kembali lagi Abu Sa'id Al-Khudri naam menghalanginya, menolaknya lebih keras dari yang pertama. Ya, yang kemudian pemuda itu pun menjauh dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Kemudian datanglah Marwan, ya, maka pemuda ini mengadukan kepada beliau, naam, radhiyallahu ta'ala anhu, tentang apa yang diperbuat Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kemudian datanglah setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri, naam, di belakang Marwan, radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Marwan, maka berkatalah Marwan kepada beliau, malaka wali ibni akhika, ada apa engkau dengan anak saudaramu, ya Abu Sa'id? Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan kepadanya, Naam, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul idza sallaha lakum la syai'in yasturuhu minan nas farada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sutrah yang menghalanginya dari manusia, kemudian ada seorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah dia menolaknya, mencegahnya. Jika dia enggan, tetap ingin lewat, maka perangi orang tersebut. Dan yang dimaksud dengan fal yuqatilhu, perangi di sini bukan diperangi dengan senjata, akan tapi ditolak ya dengan yang lebih keras. Ya. Naam, fa innama huwa syaitan. Karena dia naam adalah syaitan. Perkataan fa innahu syaitan, fa innama huwa syaitan di sini maka dijelaskan naam oleh An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan perkataan Al-Qaudi ya, bahwasanya makna dari fa innahu syaitan ya, mereka para ulama membawa maknanya tersebut bahwasanya orang yang melakukan perbuatan tersebut berusaha untuk melewati orang yang sedang sholat naam ya, apa yang dia lakukan tersebut adalah merupakan naam perbuatan syaitan ya, yang menyebabkan dia enggan untuk rujuk ya, menghindar jangan sampai dia melewati naam orang yang sholat tersebut adalah syaitan. Sebagian mengatakan bahwasanya perbuatan dia naam itu adalah perbuatan seperti yang dilakukan syaitan, di mana syaitan enggan terhadap kebaikan dan menolak sunnah. Nah, dan sebagian mereka para ulama nah, memaknakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu syaitan, yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah qorinnya. Nah, di mana bersama dia adalah qorin. Ya, sebagaimana datang hadis yang lainnya, na'am fa inna mahul qorin, karena bersama dia itu qorin. Ya. Yang senantiasa membujuk untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim hadith ini pun naam menjelaskan ya tentang apa yang tadi kita sampaikan tentang disyariatkannya seorang yang sholat untuk berusaha mencegah menghalangi orang yang hendak lewat di hadapannya. Naam ya, dan yang zahir kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala hadith ini naam larangan secara mutlak bagi seorang untuk lewat di hadapan orang yang sholat, baik dia tidak mendapatkan jalan untuk keluar darinya kecuali lewat tersebut ataukah dia mendapatkan jalan yang lainnya. Nah ya, maka akhirnya secara mutlak yang demikian tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam miswab. Ini beberapa faedah yang kita bisa mengambil dari hadis ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa hadza akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa anna fi'an Abdullah Ibnu Umar, dari Nafi' dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana turkazulahul harba, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau ditancapkan untuknya naam tombak. Fa yusalli ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau salat menghadapnya. Akhrajahu Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sekali lagi, ini menegaskan tentang bahwasanya disyariatkan orang yang sholat untuk dia menghadap kepada sutrah, sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya demikian hukumnya wajib dalam permasalahan ini. Katsirun minan nas, kata beliau Habibullah taala, banyak di antara manusia ya'ti ilal masjid fa yusalli haitsu mattafaqo. Banyak di antara manusia kaum muslimin, mereka ketika datang ke masjid maka dia sholat di mana yang ia mau, yang sesuai dengan dirinya, tanpa dia memperhatikan ya naam untuk menghadap sutra padanya. La yattakhidhu sutratan wa la yahrisu 'alayha, dia tidak mengambil sutra untuk salat di hadapannya dan tidak bersemangat untuk mencarinya. Wa qad yakunu fi mamarin nas, dan bahkan terkadang dia salat di tempat di situ lewatnya manusia. Wa ya'famu huwa, sehingga dengannya dia akan berdosa. Naam, li'anna la mamarra lin-nas illa bil mururi baina yadayhi, karena dia dengan perbuatan tersebut salat di tempat yang manusia lewat padanya. Naam. Ya. dengan perbuatan itu menyebabkan manusia ya, tidak ada tempat baginya untuk lewat masuk ke masjid ataukah mungkin keluar masjid karena hajah ya, mungkin ke kamar mandi misalnya, melainkan harus lewat di hadapannya. Nah, sehingga dengan sebab itu ya, dia akan mendapatkan dosa. Nah, ya, karena menyebabkan ya, manusia nah, harus melewati di hadapannya. Meskipun tentunya yang demikian tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melewati sholat, melewati orang yang sedang sholat padanya. Fayamurruna hina idin wa ya'tham, sehingga dia lewat ketika itu di hadapannya dan ia pun berdosa. Ya, lewat di hadapan orang yang sholat. Wal aslu annau la yada ahadan yamuru baina yadai bittikhadhi sutrah fis shalah. Dan hukum asalnya tidak diperbolehkan baginya untuk membiarkan seorang pun lewat di hadapannya ya, dengan ia mengambil sutrah ketika mengerjakan sholat. Hadhi umurun farrata fiha muslimun. Ini merupakan perkara yang kaum muslimin banyak mereka mengabaikannya, menyia-nyiakannya, meninggalkannya. Padahal dengan seorang itu sholat menghadap sutrah, di dalamnya terdapat sekian banyak faedah yang sangat besar. Ya, karena dengan seorang sholat menghadap sutrah berarti dia telah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Nah, demikian pula dengan sutrah tersebut. Nah, seseorang itu akan menjaga kesempurnaan sholatnya atau bahkan mungkin akan menyebabkan batal sholatnya ketika dia tidak mengambil sutrah. Maka dengan sutrah maka dia akan menjaga kesempurnaan sholatnya ataukah menjaga dari sesuatu yang bisa menyebabkan batal sholatnya. Naam, ya, demikian pula dengan seorang ketika sholat menghadap sutrah ia pun menjaga saudaranya. Naam, ya, supaya tidak terjatuh kepada dosa yang memudahkan baginya untuk lewat di hadapannya di belakang sutrah tersebut. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.